ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bagaimana hukumnya jika seorang berjihad ke luar negeri lain? Bila seorang berjihad ke negeri lain, misalnya Palestina, untuk membantu saudara seiman di sana, apakah perbuatan ini termasuk keluar dari jemaah kaum muslimin di Indonesia? Kalau seorang dia berpenduduk Indonesia, dia tidak boleh keluar dari Indonesia untuk berjihad kemanapun kecuali dengan izin pemimpin. Jihad dalam artian apa? Berperang, mengangkat senjata. Tapi kalau dia pergi untuk kemanusiaan, membantu orang, memberikan sumbangan dan seterusnya, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Tapi kalau mengajak orang berjihad untuk mengangkat pedang, ya, berjihad melawan orang-orang kafir, maka itu enggak diperbolehkan kecuali dengan izin pemimpin. Berdasarkan hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah yuqatalu mi waraihi." Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai, tameng. Peperangan dilakukan dari belakangnya. Harus dilakukan dari belakangnya.